Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala Faslun Thumma sara Khalidun Fanazala al-Khawran Wasidir Wabin Najf, nama tempat semuanya. Setelah beliau berhasil melumpuhkan kekuatan Faris yang diistilahkan dengan Ghazwat Ulayyas. Siapa ingat ya ikhwan mutiara hikmah yang dinukil oleh Imam Ibn Kathir tentang Khalid bin Walid? Kalimat yang terakhir dinukil oleh Ibn Kathir, Ajizatin nisa'u an yalidna mithla Khalid Ibn Walid. Enggak ada seorang wanita pun yang melahirkan seorang pria seperti Khalid Ibn Walid. Ya, ini dari sisi keberaniannya. Subhanallah. Qala wa batha sarayahu hahuna wa hahuna. Kemudian setelah itu beliau menyebarkan pasukannya ke setiap penjuru. Yuhasiruna al-husun min al-hirati wa yastanziluna ahlaha qasran wa qahran wa sulhan wa yisran. Mereka mengepung benteng tiga daerah ini, tiga wilayah ini, dan mereka menuntut kepada penduduknya supaya mereka keluar menyerah. Wa kana fi jumlati ma nazala bisulhi qaumun min nasara al-arab. Dan termasuk daripada sekelompok yang keluar dari istana mereka dan mau mengadakan islah damai, perjanjian damai dengan Khalid bin Walid, adalah salah satu kaum dari nasara al-arab. Fihim Ibnu Baqila al-mutaqaddim dzikruhu. Di antara mereka adalah Ibnu Baqila. Wa kataba li ahli al-hirati kitab amanin. Dan kemudian menulis kepada ahlul hirah, penduduk hirah, yakni perjanjian damai, keamanan. Wa kana alladhi rawadahu alaihi Amr ibn Abdul Masih ibn Baqila. Dan yang berusaha untuk mengajaknya supaya mau mengadakan perjanjian damai ini adalah Amr ibn Abdul Masih. Nama Abdul Masih boleh enggak ya ikhwan? Abdul Masih tidak boleh. Nama Nasara. Ibnu Baqila wajada Khalidun ma'ahu kisan. Setelah keluar menemui Khalid bin Walid, Khalid bin Walid menemui atau melihat orang ini membawa kis. Kis yakni tas, atau kalau di bahasa kita sekarang ini plastik atau kresek itu. Faqala ma fi hadha, kata Khalid bin Walid, apa ini yang di dalamnya? Kalau sekarang mungkin jangan-jangan bawa bom. Bawanya menemui Khalid bin Walid, bawanya tas kecil. Wa fatahu Khalidun fawajada fihi summan. Dan dibuka oleh Khalid bin Walid tas kecil ini, ternyata di dalamnya berisi racun. Faqala Ibnu Baqila huwa summu sa'atin. Faqala walimastashabta ma'ahu ma'ak. Kata Ibnu Baqila, ini adalah summu sa'ah, jenis racun. Kata Khalid, lalu kenapa engkau membawa racun ini? Faqala hatta idza ra'aytu makruhan fi qaumi akaltuhu fal mautu ahabbu ilayya min dhalik. Kata Ibnu Baqila, saya sengaja membawa racun ini untuk persiapan bunuh diri. Kalau sewaktu-waktu kaumku tidak menerima karena saya pernah mengadakan perjanjian damai, sewaktu-waktu kaumku mengingkari apa yang saya lakukan ini, saya minum racun ini, kata dia, karena kematian lebih baik daripada perang saudara. Fa akhadahu Khalidun fi yadihi wa qal. Lalu Khalid bin Walid mengambil racun ini dari tangan Ibnu Baqila dan dia mengatakan, innahu lan tamuta nafsun hatta ta'tiya ala ajaliha. Kata beliau Khalid bin Walid, sungguhnya tidak akan mungkin suatu jiwa meninggal kecuali kalau ajalnya sudah selesai. ثم قال بسم الله خير الأسماء رب الأرض والسماء الذي ليس يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم قال وأهوى إليه الأمراء ليمنعوه منه فبادرهم فابتلعه. Ini wallahu alam. Ada yang pernah dengar enggak ya ikhwan kisahnya Khalid bin Walid minum racun? Saya pernah dengar dan lupa. Ada enggak pernah dengar atau pernah baca ada yang mensahihkan kisah ini? Enggak ada yang pernah dengar? Enggak ada yang pernah baca juga? Dari sini diterangkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, tapi wallahu alam perlu dibahas. Setelah melihat racun itu, Khalid bin Walid mengambilnya dari tangan Ibnu Baqilah, seorang Nasara ini, kemudian beliau membaca doa ini. Bismillahi khairil asma, Rabbil ardi was sama, alladhi laysa yadhurru ma ismihi da'un ar-rahmanir rahim. Qala wa ahwa ilayhi al-umara'u liyamna'uhu minhu, dan semua pimpinan perang berusaha untuk mencegah Khalid bin Walid, berusaha untuk mengambil paksa racun dari tangan Khalid bin Walid. Tetapi Khalid bin Walid segera menelan racun tersebut, tidak mati, karena yakin bahwa ajal di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Yang jelas entah kisahnya ini benar atau tidak. Khairul hadi hadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum, inna Allah kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri sendiri, karena Allah Maha Rahmah kepada kalian. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Entah kisah ini benar, sabit kepada Khalid bin Walid bahwasanya beliau meminum racun, tetapi yang jelas bukan tauladan dan bukan contoh pada kita semua. Yang namanya racun adalah haram, khabith. Wa hurrimat 'alaikumul khaba'ith. Haram. Allah mengharamkan kepada kita al-khaba'ith. Haram, bukan contoh. Kita hanya sekadar membaca karena sudah dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Wallahu a'lam, beliau juga tidak menghukuminya apakah benar atau tidak. Yang jelas namanya sejarah demikian disebut. Tetapi yang jelas enggak boleh ikut-ikutan makan racun. Saya ingin jadi Khalid bin Walid. Bismillahirrabbilardi wassamawati, habis minum racun gelepak mati. Ini namanya bunuh diri. Haram, enggak boleh. Tidak boleh. Yang jelas jadi PR ini kisahnya Khalid bin Walid, tapi yang jelas itu tadi faedah, bukan contoh. Enggak boleh dicontoh siapapun. Karena ini termasuk qatlun nafs. Termasuk qatlun nafs. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah diracuni oleh seorang Nasara dengan lewat daging kambing, seorang wanita Nasara. Tayyib. Fahadha huwa ya ikhwan kisah Khalid bin Walid. Yang jelas yang masalah minum racun dicari lagi. Qala wa ahwa ilayhi al-um famadha li tayyib. Falamma ra'a dhalika Ibn Baqila qala wallahi ya ma'shar al-arab la tumlakanna atau la tamlikunna ma dama minkum ahad. Thumma altafata ila ahli al-hira faqala lam araka al-yawmi awdaha iqbalan min hadha. ثم دعاهم وسألوا خالدا الصلح فصلاهم وكتب لهم كتابا بالصلح وأخذ منهم 400,000 درهم عاجلة. Setelah itu kata Ibnu Baqilah begitu melihat Khalid bin Walid ternyata sampai seperti itu pun enggak mati, kata Ibnu Baqilah, demi Allah wahai ma'asyaral Arab, niscaya kalian akan menguasai dunia selama kali selama masih ada salah seorang di antara kalian ini, karena melihat kehebatan mereka. Naam barakallahu fikum. Kemudian setelah itu mereka mengadakan sulh, perjanjian damai dengan Khalid bin Walid. Walhamdulillahi rabbil alamin.